Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala Al-hadithu sadis wa sittun. Hadis yang ke-66. Qala rahimahullah ta'ala An Ali ibn al-Husayn rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu baik. An Ali bin al-Husayn rahimahullah ta'ala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Malik wa Ahmad wa rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa Tirmidzi anhuma. Dari Ali bin Al-Husain rahimahullah ta'ala, dan beliau seorang tabi'i sehingga wallahu alam bisawab. Hadis ini adalah dari jalan ini hadis mursal, ya. Termasuk hadis dhaif. Hadis mursal adalah qala tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rawi yang dijatuhkan. Ini ada rawi yang tidak disebutkan. Siapa rawinya? Sahabat atau bukan? Qala tabi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rawi yang tidak disebutkan. Siapa rawinya? Kalau sahabat yang tidak disebutkan berarti hadisnya terus harus yang sahih. Karena sahabat ulul adil kan? Ya. Kenapa hadis mursal dikategorikan hadis yang dhaif? Hadis mursal itu seorang tabi'in berkata, aku telah mendengar atau telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tabi'in ini enggak ketemu Rasulullah. Ada rawi antara tabi'in dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rawi yang dijatuhkan. Siapa? Ihtimal kemungkinan bisa sahabat, bisa tabi'in yang lainnya. Nah, kalau sahabat enggak ada mushkil. Kalau pasti sahabat yang dijatuhkan, artinya yang tidak disebutkan, enggak ada mushkil. Sahabat orang yang adil kan, diterima. Hadisnya kan hadis sahih. Yang jadi masalah kalau yang tidak disebutkan tersebut adalah tabi'in. Ya. Atau min kibari tabi'in. Bisa jadi keadaannya dhaif, lemah dan sebagainya. Nah, sehingga dikategorikan hadis mursal hadis yang dhaif. Nah, juga di sana apa tabiin tersebut tidak mau menyebutkan nama rawi di atasnya. Nah, kan jadi tanda tanya gitu. Kenapa? Kalau sahabat yang meriwayatkan, kalau dia tahu yang meriwayatkan itu sahabat, apa yang menghalangi dia tidak menyebutkan sahabat? Dalam keadaan sahabat semua sepakat bahwasanya sahabat adalah orang-orang yang adil. Nah, tetapi disebutkan dalam jalan yang, riwayat yang lain bahwasanya riwayat ini mausul, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini dihukumi hasan atau sahih oleh para ulama yang lainnya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, dia meninggalkan apa-apa yang dia tidak memahaminya. Naam. Rawahu Malik wa Ahmad wa rawahu Ibn Majah an Abi Hurairah wa Tirmidzi anhuma. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, al-Islam 'indal itlaq yadkhulu fihi al-iman wal ihsan wa syara'i'ud din az-zahirati wal batinah. Kata Islam ketika dimutlakan, ya, ketika dikatakan ini syariat Islam, ya, ini agama Islam, maka masuk di dalamnya tentang keimanan, tentang ihsan, perbuatan baik, yaitu syariat-syariat agama yang zahir ataupun yang batin. Wal muslimuna munqasimuna fil Islam ila qismaini. Kaum muslimin, ya, di dalam keislaman mereka, mereka terbagi menjadi dua. Kama dalla alaihi fahawa hadal hadis. Sebagaimana ditunjukkan dan disebutkan oleh hadis tadi. Faminhum al-muhsin fi islamihi. Ya. Di antara mereka ada yang baik keislamannya. Ya. Wa minhum al-masi. Kelompok yang lainnya yang jelek di dalam keislamannya. Jadi tak masuknya dia, berpegangnya dia dengan agama Islam tidak bagus. Nah, faman qoma bil Islam zahiran wa batinan wa huwa al muhsin. Barang siapa yang menegakkan agama Islam ini, ya, baik secara zahir yang nampak dari amaliyah atau yang batin yang tidak terlihat berupa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, ya, yang disebutkan dalam atau disyariatkan oleh syariat Islam, fahuwa al-muhsin, maka dia adalah orang yang baik keislamannya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang aslama wajhahu, ya, orang yang menyerahkan diri wajahnya, ini orang yang berislam, ya, menyerahkan, ya, ini wajahnya, ini al-qasad tujuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia muhsin, baik keislamannya, wa taba'a milata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti milahnya Nabi Allah Ibrahim hanifa, yang lurus. Fa istaghilu hadzal muhsin bima yu'nihi min wajibat wal mustahabat. Maka orang yang baik ini dia akan menyibukkan dengan perkara-perkara yang bisa membantunya. Min wajibat, dari kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang mustahab. Orang tersebut, orang yang baik keislamannya adalah orang yang dia menyibukkan dirinya dari perkara-perkara yang penting, ya, yang bisa membantunya untuk mengerjakan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, ataupun perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sunahkan, perkara yang mustahab. Wa umurihi adunyawiyah alatiyah tajuha, dan bisa membantunya dalam perkara-perkara duniawiyah yang dia butuhkan. Wa yatruku ma la yu'nihi mimma yajibu alaihi tarkuhu minal ma'asi wassayiat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu, ya, tidak penting, dari perkara-perkara yang wajib dia tinggalkan, seperti maksiat, wassayiat, dan kejelekan-kejelekan. Wa mimma yanbaghilahu tarkuhu, atau perkara-perkara yang tidak penting, yang enggak ada faedahnya, yang harus dia tinggalkan, yang sepantasnya dia tinggalkan. kal makruhat, seperti perkara yang makruh, wa fudulil mubahat, berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, alatilah maslahatallahu fiha, yang tidak ada maslahatnya, kebaikannya bagi dia. Bal tufawwitu alaihi ala khair, bahkan tufawwit ya, ini akan menghilangkan kebaikan padanya. Nah, yang membuat hilang kesempatan dia untuk melakukan kebaikan tersebut. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya'umu ma zakarna. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak berfaedah. Ya umum ma zakarna, ini umum yang tadi kami sebutkan. Wa mafhumul hadis, anna ma lam yatruk ma la yu'nihi fa innahu masiun fil islami. Mafhum yang difahami dari hadis ini, orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, tidak bisa menolong yang membantunya untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu masiun fi islamihi, maka dia telah berbuat jelek di dalam Islamnya, ini keislamannya jelek. Wa dzalika syamilun lil aqwal wal af'al al manhi anha nahya tahrimin aw nahya karahatin. Ini masuk di dalamnya berupa ucapan ya, atau perbuatan-perbuatan yang terlarang, yang dilarang, ini diharamkan, atau larangan yang sifatnya karoha atau larangan yang sifatnya makruh saja. Fadil hadis ya'uddu minal kalimatil ammah al jami'ah. Hadis ini naam termasuk dari kalimat-kalimat yang sifatnya umum, jami', mencakup segala sesuatu. Li'annaha qasamat hadza taqsim al-hasir. Karena kalimat ini telah membagi ya, atau membuat pembagian yang hasir, yang terbatas. Wa bayyanatil asbab allati yatimmu biha husnul islam, dan menerangkan sebab-sebab yang dengannya keislaman seseorang atau menjadi sempurna kebaikan keislaman Islamnya seseorang. Wa huwa al-istighal bima ya'ni. Ya. Wa taraka ma la ya'ni. Ya. Itu dia menyibukkan dengan perkara-perkara ya, yang berfaedah. Ya. Perkara-perkara yang bisa membantunya melakukan ketaatan. Perkara-perkara yang penting. Dan meninggalkan perkara-perkara yang selain itu. Baik berupa ucapan, perbuatan. Wal asbab alati yakunu fiha al-abdu masian. Dan meninggalkan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba melakukan kejelekan. Wahiyya didu hadil hal wallahu alam. Yaitu lawan dari perkara tadi. Wallahu alam. Selesai pembahasan hadis yang ke-66. Baik, kita lanjut ke al-hadis as-sabi' was-sittun. Hadis yang ke-67. An Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man nahala walidun waladahu min nahlin afdalu min adabi hasan. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Ayyub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nahala walidun waladahu. Tidak ada nahala, nahala maknanya al-ataya wal ihsan sebagaimana nanti disebutkan oleh Syaikh Sa'di. Tidaklah seorang orang atau orang tua memberikan kebaikan bagi anaknya min nahlin afdalu min adabi hasanin. Tidaklah ada seorang orang tua yang memberikan sesuatu kebaikan pada anaknya yang lebih utama, lebih besar ya, pemberian tersebut dibandingkan adab yang baik. Ini memberikan, ini mengajarkan kepada anaknya adab yang baik. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tetapi hadis ini sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif, tidak bisa dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja qawaid syariah wal Quran wal usul mempersaksikan tentang kesahihan makna hadis ini. Nah, qawaid syariat, ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lainnya itu mempersaksikan ya, kesahihan makna hadis ini. Nah, kesahihan makna hadis ini. Sehingga secara sanad hadis ini dhaif, tetapi secara makna insyaallah sahih. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala, aulan nas bi birrika aw haqquhum bi ma'rufika auladuka. Kata beliau, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanmu. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan yang kita miliki auladuka adalah anak-anakmu. Fa innahum amanatun ja'alahumullahu 'indaka. Karena sungguhnya mereka adalah amanah yang engkau, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sisimu. Wa wasaqa bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan li abdanihim wa qulubihim. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepadamu, mewasiatkan tentang anak-anak kalian untuk diterbiah, dididik dengan tarbiyah yang salihah, tarbiyah yang baik. Baik tarbiyah ini, pemeliharaan ini, pendidikan ini berkaitan dengan badan mereka ataupun hati mereka. Wa qulu ma fa'altahu ma'hum min hadhihi al-umur daqiqiha wa jaliliha fa innahu min ada'il wajib 'alaika. Setiap perkara yang kau lakukan pada mereka dari perkara-perkara tersebut, baik yang daqiq, baik yang samar, artinya baik yang rumit, yang jelimet ya, atau yang jelas, perkara-perkara yang jelas, maka itu adalah termasuk engkau telah menunaikan suatu kewajiban yang telah diwajibkan kepadamu ya. Ketika seorang orang tua memberikan tarbiyah, pemeliharaan terhadap anaknya, baik tarbiyah badaniyah atau qulubiyah, sungguhnya dia telah melakukan ya, menunaikan kewajiban yang telah dibebankan padanya. Wa min afdalu ma yuqarribuka ilallah, dan termasuk amalan yang sangat utama yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, fajtahid fi dzalika, maka bersungguh-sungguhlah ya di dalam mentarbiyah anak-anak. Jangan nanggung ya, jangan nanggung ketika mengurus anak-anak. Wahtasibhu 'indallah, dan mohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika bersungguh-sungguh mentarbiyah mereka ya. Jangan sekedar ya, ingin ya sekedar manfaat, mudah anak saya baik gini-gini, tetapi lebih dari itu dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mendapati gangguan atau mendapati kesusahan, kesulitan, rasa berat, capek, penat, bosan ketika mentarbiyah anak, dia berharap ini semua sebagai ladang pahala dia, amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia semangat. Kalau sekedar kita hanya menyerahkan pada hasil, ya Allah, saya sudah capek-capek didik anak saya gini. Kok hasilnya gini? Ya. Kan membuat lesu, lemas. Tetapi ketika dia berharap, sudah saya sudah usaha semaksimal mungkin, saya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dia. Dia jadikan mendidik anak itu sebagai ladang amalan soleh. Ya. Jadi ladang amalan soleh. Panen dia dengan ini. Ya. Gimana cara berbuat baik? Ingin berbuat amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Didik anak dengan benar-benar, dengan serius. Ya. Nah. Fakama annaka idza at'amtahum wa kiswatahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim fa anta qa'imun bil haqqi ma'jurun. Sebagaimana jika engkau memberi makan mereka, ya, memberi pakaian mereka, ya, kemudian mengurus badan mereka, kesehatan mereka, maka sungguh engkau telah menegakkan, ya, menunaikan hak mereka. Ma'jurun, insyaallah ini berpahala, ya. Jadi jangan berpikir cari makan buat anak-anak, tidak berpahala, berpahala kalau kita niatkan itu. Fakadzalika bal a'dhamu min dzalika idza qumta bi tarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumi an-nafi'ah wal ma'arif as-shadiqah wa tawjihi li akhlaqil hamidah wa tahdhir min diddiha. Demikian juga engkau akan mendapatkan pahala bahkan lebih besar jika engkau melakukan tarbiyah, memelihara mereka, mendidik mereka, mendidik hati-hati mereka, ruh-ruh mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar dan pengarahan-pengarahan terhadap akhlak yang terpuji, memperingatkan mereka dari perkara yang sebaliknya. Nah, ini pun akan mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mana an-nihal? Mana hala walidun waladahu min nahlin afdalu min adabi hasan? Hiya al-ataya wal ihsan. Maknanya adalah pemberian atau kebaikan. Fal adabu al hasana khairun li awlad halan wa malan min i'ta'ihim az-zahab wal fiddah. Adab yang baik yang diajarkan orang tua terhadap anak-anaknya ini lebih baik bagi anak-anak mereka dibandingkan dengan engkau memberikan kepada mereka zahab wal fiddah, emas dan perak. Mengarahkan kamu, mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik kepada anak-anak kita, ini jauh lebih baik, ya, lebih mulia dari sekedar memberikan emas dan perak. Emas perak, iya kalau mereka mampu mengelolanya, kalau enggak, jadikan sarana berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Wa anwa'ul mata' ad-dunyawi, dan lebih berharga, berharga dari jenis-jenis kesenangan dunia yang lainnya. Akhlak yang baik yang kamu ajarkan pada anak-anak kita. Li'anal adab al-hasanah wal akhlak al-jamilah biha yartafi'un. Karena adab yang baik, akhlak yang baik, ini bisa mengangkat derajat mereka. Nah, bisa mengangkat derajat mereka. Baik yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Demikian juga di sisi manusia. Berapa banyak orang yang mungkin tidak berharta, memiliki kemuliaan di mata manusia, memiliki kemuliaan di hati manusia. Nah, karena akhlaknya yang baik, akhlak yang Islami, adabnya yang baik. Wa biha yas'aduna, dan dengan sebab pendidikan akhlak yang baik ini mereka bisa sa'id, ya, bisa selamat. Nah, wa biha yu'adduna ma 'alaihim min huquqillahi wa huquqil ibad. Dengan pendidikan akhlak yang baik ini bisa mengantarkan mereka untuk mengerjakan, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia, hak-hak hambanya. Wa biha yajtanibuna anhu al-madar. Dengan akhlak yang baik juga mereka bisa menjauhi berbagai kejelekan, berbagai kemudaratan. Wa biha yatimu birruhum liwalidihim. Dan menjadi sempurna pula dengan akhlak yang baik kebaikan mereka terhadap kedua orang tua. Nah, ujung-ujungnya kebaikan akan kembali kepada kita juga. Amma ihmalul aulad. Adapun menyia-nyiakan anak-anak, ya. Ihmal, ya, lebih luas dari itu, ketidakpedulian, ya, terhadap anak-anak, dibiarkan anak-anak melakukan ini, dibiarkan, nggak peduli, tidak mau melakukan kebaikan, dibiarkan, melakukan kejelekan, dibiarkan, itu ihmal, menyia-nyiakan. Fadaruruhu kabirun, maka kejelekannya besar sekali. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain, di antara perkara yang membuat jeleknya keadaan seorang anak adalah ihmalul walid. Ketika orang tua sering cuek terhadap keadaan anak-anak. Tidak peduli. Ya, tidak peduli itu bukan mananya enggak ngasih uang, enggak. Tapi berkaitan akhlak, tidak mau memerintah, tidak mau melarang. Ya anak-anak itu dia arahkan, diperintah, nak gini. Atau dilarang, jangan nak, jangan gini, gak boleh gini. Ya. Dengan perkara yang baik. Tetapi, membiarkan begitu saja anak-anak, ya, maka dororannya, kejelekannya sangat besar, baik terhadap orang tua, terlebih bagi anak itu sendiri. Wa khataruhu khatir, bahayanya membahayakan. Ara'aita law kana laka bustan fanamaitahu hatta istatammat ashjaruhu wa aynat samaruhu wa tahzarafat zuru'uhu wa azharuhu thumma ahmatahu falam tahfad wa lam tasqihi wa lam tunaqqih wa lam tunaqqihi min al-afat wa tu'iddahu lil-namu fi kulli al-awqat alaysa hadha min a'zamil jahl wal humq. Kata beliau, bukankah menurutmu kalau seandainya engkau melihat, engkau memiliki sebuah kebun, ya, yang kau tanami sampai pohon-pohonnya tumbuh, ya, kemudian buah-buahnya mulai, ya, mulai apa, berbuah, ya, kemudian bunga-bunganya mulai berkembang, sudah masya Allah, pohonnya subur, dahannya kuat, bunga-bunganya banyak, buahnya juga bagus. Summa ahmatahu falam tahfadhu. Kemudian setelah seperti itu dibiarkan. Sudah pernah sudah masya Allah, tinggal sabar berapa lama lagi dia panen. Lam tazkihi, tidak diairi, tidak disiram, ya, tidak dibersihkan dari berbagai rerumputan dan hama, tidak diperhatikan pertumbuhannya setiap waktu. Ya. Padahal masya Allah sudah ada bibit sudah ini. Alaysa hadha min a'zamil jahl wal hum. Bukankah ini adalah kebodohan dan kedunguan yang paling besar? Fa kaifa tuhmilu auladaka? Bagaimana kemudian engkau membiarkan, ya, anak-anakmu aladinahum fildatu kabid, dalam keadaan anak-anakmu itu adalah belahan hatimu, ya, belahan hati kita anak-anak tuh dari kecil masya Allah ditimang-timang, sakit dikit bawa ke dokter, sudah gede, oh, masya Allah, nah, nanti kamu gini-gini, gede-gede, pas balik sebelum itu tiba-tiba dibiarkan anaknya, mau ini terserah, mau itu terserah. Ini kebanyakan, wallahi. Antum kalau lihat, kalau seorang punya anak kecil, masya Allah, ketika masih kecil Nak, ayo ngaji. Masih kecil umur 7 tahun, ayo ke masjid ngaji ke Pak Ustaz, Pak Kiai. Kalau enggak boleh gini, ayo nak belajar doa ini. Iya kan? Semangat waktu kecil tuh. Ketika sudah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, padahal anak itu sudah mulai masa-masa mendekati balik, yang nanti dia terkena beban syariat. Orang tuanya bukannya makin dekat, makin jauh. Anak-anaknya makin ini, udah biar udah gede inilah. Udah gede inilah. Allah musta'an. Dibiarkan, paling itu belahan hatinya yang dia sejak kecil memeliharanya. Wa samaratu fuadika. Ya. Buah dari hatimu. Anak-anak kita itu. Wa naskhatu ruhika. Gambaran ruhmu. Artinya orang tua tuh ya, ingin menjadikan anak itu sebagai ya, kita pengen apa sih? Pengen kebaikan. Nih, pengen digambarkan dalam bentuk anak kita. Wal qaimuna maqamaka hayyan wa maitan. Dalam keadaan nanti anak kita itu adalah yang akan menduduki kedudukan kita. Ketika kita hidup atau ketika kita sudah meninggal. Oh, anak si fulan. Memang anak si fulan. Alladzina bisa'adatihim tatimu sa'adatuka. Yang dengan sebab selamatnya mereka, anak-anak tersebut, maka akan menjadi sempurna keselamatanmu. Wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairun katsiran. Dengan sebab selamatnya mereka, bahagianya mereka, maka engkau akan dapatkan khairun katsiran, kebaikan yang sangat banyak ketika engkau masih hidup ataupun sudah meninggal. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang tahu ini, tidak ada yang ingat ini kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan naam, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Dan insyaallah masalah tarbiyah itu poin yang penting. Dan anak pun berencana selesai kitab ini, di kitab ini kita akan bahas kitab kecil. Kalau di majalah kan dibaca Mushaf Tarbiyatul Aulad ya Syekh Al-Bukhari, kita akan baca di sini sedikit sehingga membuat kita bersemangat mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, yang baik. Naam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.